أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Visualisasi kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kami sajikan dalam acara Uswah. ضاقت به وجنتاها تحدرت دمعتاها لما تمادى أساها تكفكف الدمع حيرا ضاقت به وجنتاها. Uswah kita kali ini adalah meneladani resep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hidup mulia. Nah, pendengar, Rasulullah adalah orang yang mulia, bahkan beliaulah orang termulia sepanjang zaman. Kemuliaan itu diperolehnya karena iman dan takwa yang teguh tertancap di dalam dadanya. Iman dan takwa yang tidak tunduk oleh cemoohan dan hinaan, tidak takut permusuhan dan tidak terkecoh oleh rayuan dan godaan. Ia tidak tergoyah oleh kehidupan masa lalu sebagai anak yatim yang hidup di kalangan badui, dipungut oleh sang kakek, kemudian sang paman, hidup sebagai penggembala kambing. Semua itu bukanlah penghalang bagi beliau untuk tetap hidup mulia, jauh dari perkara-perkara hina dan sia-sia. Nah, pendengar, ingin hidup mulia sebagaimana sang teladan? Inilah resep hidup mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Resep pertama adalah Islam, iman dan takwa. Islam adalah agama yang dipeluknya. Iman berarti dalam arti keyakinan hati, dan takwa dalam arti amalan menunaikan perintah dan menjauhi larangan. Dengan Islam, iman dan takwa, itulah seorang dapat mendaki jalan kemuliaan. Semakin jauh ia meniti tangga itu, maka semakin tinggi derajat kemuliaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya. Dan demi memahami hakikat yang seperti itu, Umar bin Khattab berkata, kita adalah satu kaum yang Allah jadikan kemuliaan kita di dalam agama Islam. Bagaimanapun kita mencari kemuliaan selain darinya, maka Allah akan menghinakan kita. Dengan keimanan dan ketakwaan pula, seorang yang pernah diperbudak oleh orang Yahudi disebut sebagai bagian dari keluarga beliau. Nabi bersabda, Salman adalah bagian dari kami, Ahlul Bait. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kalian merasa hina dan bersedih hati, sedangkan kalian adalah orang-orang yang mulia jika kalian beriman. Kemudian resep yang kedua pendengar yang beriman, yaitu orang yang mulia gemar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, memaafkan bukan karena tidak sanggup untuk membalas, namun memaafkannya di saat ia kuasa untuk menjatuhkan hukuman balasan. Kita tahu bahwa Rasulullah dan para sahabatnya diusir dari rumah dan kampung halaman mereka. Namun saat Rasulullah menguasai mereka, saat Makkah jatuh ke tangan kaum muslimin, Rasulullah tidak membalas permusuhan dan kebencian mereka dengan pembalasan yang setimpal. Justru, yang diucapkan oleh beliau adalah apa yang diucapkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya yang dulu pernah memasukkannya ke dalam sumur. Hal ini menegaskan bahwa kemuliaan itu membuka pintu maaf. Kemudian resep yang ketiga pendengar, yaitu orang yang mulia gemar untuk berbuat mulia, terutama terhadap orang-orang yang lemah. Nah, kaum wanita adalah kaum lemah dibandingkan kaum Adam. Maka sudah sepantasnya jika kaum laki-laki berkewajiban untuk mengayominya, melindungi dan memuliakan kaum wanita. Mereka adalah ibu, anak, saudari, bibi, nenek, cucu dari kaum laki-laki. Boleh jadi di antara mereka adalah guru atau murid kita juga. Maka Nabi bersabda, tidaklah seseorang memuliakan wanita melainkan ia adalah orang yang mulia. Dan tidaklah seseorang menghinakan kaum wanita melainkan ia adalah orang yang tercela. Nah, kemudian pendengar, resep yang keempat, orang yang mulia menghindarkan diri dan berpaling dari orang-orang bodoh dan kaum musyrikin. ia berteman hanya dengan orang-orang yang soleh dan beriman. Oleh karena itu Rasulullah diperintahkan untuk kita berpaling dari mereka yang jahil dan musyrik. Beliau pun bersabda, seseorang itu berada dalam agama teman dekatnya. Beliau pun hijrah untuk berpisah dengan orang-orang jahiliyah dan berpisah dengan kaum musyrikin Mekah ke negerinya orang-orang beriman di Madinah. Kemudian resep yang kelima adalah meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Itulah tanda kebaikan keislaman seorang yang sekaligus sebagai tanda kemuliaannya. Ia tidak menyia-nyiakan umurnya berlalu tanpa makna. Sabda beliau, di antara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Kemudian resep yang keenam pendengar, gemar melakukan sedekah. Nah, sikap dermawan tersebut sebagai al-karom. Orang yang gemar bersedekah disebut al-karim. Al-karim itu sendiri juga bermakna sebagai orang yang mulia. Maka suatu hal yang tak terpisahkan jika Rasulullah adalah orang yang mulia. Selain itu beliau pun adalah orang yang paling dermawan, terlebih-lebih pada saat-saat bulan Ramadan. Di sisi lain beliau pun makan dari hasil kerjanya sendiri. Zuhud terhadap apa yang ada pada manusia, tamak terhadap apa yang di sisi Allah, haram untuk menerima sedekah, halal menerima hadiah. Itulah sebaik-baik teladan, karena tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Sedekah diberikan oleh orang yang berada untuk yang papa. Adapun hadiah, maka hanya diberikan untuk orang-orang yang berprestasi lagi mulia. Dan pendengar resep yang ketujuh adalah orang yang mulia tidak hina di hadapan orang-orang kafir. Yang Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari kaum itu. Di satu sisi kita yakin bahwa orang Islam adalah orang yang mulia. Ia tak perlu untuk merasa hina di hadapan orang kafir. Ia juga tidak perlu untuk meniru-niru budaya mereka. Karena meniru-niru itu bagian dari ketakjuban dan pengakuan atas kekurangan dan kelemahan diri. Lantas di mana letak Islam kita? Di mana peran iman dan takwa kita apabila kita merasa perlu mengekor terhadap budaya-budaya yang tidak sesuai? Budaya-budaya mereka. Kita akan kalah dan akan menjadi bagian dari mereka, manakala meniru setiap apa yang mereka kerjakan. Orang yang mulia tidak akan rela untuk membiarkan kemungkaran di sekitarnya. Kemungkaran dan kemaksiatan baginya adalah kehinaan. Membiarkan kemungkaran dan kemaksiatan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah adalah pertanda kosongnya iman. Orang yang mendiamkan kemungkaran di depan matanya dalam bahasa Nabi tak ubahnya seperti setan yang bisu. Sikap pengecut seperti itu berlawanan dengan kemuliaannya. Dengan kemuliaan seseorang akan berbagi kemuliaan kepada sesama. Maka orang kaya yang mulia berbagi harta kepada sesama yang membutuhkan. Demikian pula, orang yang beriman dan berilmu pun akan berbagi nasihat kepada sesama yang membutuhkan. Nah pendengar, demikianlah resep hidup mulia yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneguknya dan tentunya menjadikan hidup kita diliputi oleh kemuliaan. Demikianlah uswah kita kali ini. Wallahu a'lam.